memang itulah sunnatullah, pertolongannya sudah dekat. Jadi ini teman-teman yang kita coba belajar yakin. Oh, kenapa ya tahun ini saya ujiannya banyak banget, 1, 2, 3, 4 sampai mungkin kalau kita hitung puluhan. Oh, berarti tahun depan sebentar lagi Allah akan mendatangkan kejutan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya cuma satu. Wa basyiris sabirin. Sabar, baru dapat berita gembira, surprise. Kalau enggak sabar, udah rugi dengan musibah, rugi juga enggak dapat apa-apa setelahnya. Kita enggak punya pilihan sebetulnya dalam sunnatullah, karena Allah yang menjadikan kehidupan kita seperti itu. Sebagaimana kita enggak bisa memilih antara siang dan malam. Duh, pengen siang aja. Susah. Masa kita mau kejar-kejaran matahari lewat naik pesawat, menghindari matahari kan susah juga ya. Gak bisa kita menghindari malam. Duh, entah lagi udah mau maghrib, matahari jangan terbenam dulu dong, gue belum selesai nih urusan sama yang ini dan segala macam. Gak bisa. Itu sunnatullah. Begitu juga dengan ujian dan pertolongan. Itu sama dengan siklus. Tetapi makin sulit ujian, makin dekat dengan pertolongan. Begitu juga dengan kenikmatan. Kenikmatan semakin benderang, semakin nyaman, semakin dekat dengan masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bisa enggak kita belajar meyakini hal ini? Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga ketika dikasih ujian oleh Allah, kita hitung satu. Dikasih lagi ujian, dua. Dikasih lagi ujian, tiga. Wah, tiga berarti semakin dekat ke pertolongan. 4, makin dekat lagi. 5, makin dekat. 10, wah ini udah dekat banget nih. Jadi selalu optimis gitu. Bukan baru dikasih satu, duh, apa lagi minumnya Allah. Enggak. Kita hijrah ya. Kan hijrah itu diuji dulu sama Allah. Dan Allah memperlakukan itu bukan kita doang ya, teman-teman. Biar kita gak salah paham tentang Allah. Seolah-olah Allah itu curangnya cuma sama kita doang. Teman saya enggak gitu, saya doang yang diperlakukan kayak gini. Enggak, ada orang yang lebih soleh dari kita diperlakukan hal yang sama. Baru hijrah, Allah uji. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal tuh sebetulnya hidupnya dulu tuh ya anteng-anteng aja, enggak ada masalah. Walaupun dia budak, tapi kan enggak pernah disiksa, enggak pernah dipenjara, enggak pernah diikat, enggak pernah ditindih dengan batu, enggak pernah diapa-apain. Cuman statusnya budak. Hidupnya nyaman. Walaupun tidak berlebihan harta. Begitu masuk Islam, ketahuan pula, ini Allah yang mentakdirkan ketahuan nih sebagai ujian buat dia. Dia lagi sholat, ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, ditangkap, diikat, disiksa, dicambuk dengan cambuk yang ujungnya tuh kayak kail gitu. Sampai nyobek kulit dan daging, kelihatan tulang punggungnya. Wah, dicambuk berhari-hari, berminggu-minggu. Berarti ada yang lebih soleh dari kita pun, Allah menggunakan sunnah yang sama untuk melihat keimanannya itu benar atau hanya basa-basi. Siapa kita untuk merasa Allah harusnya langsung ngasih kita apresiasi? Toh masa lalu kita itu harusnya menjadi tebusan masa sekarang untuk masa lalu kita. Oh, kalau dulu saya banyak dosa, berarti sekarang saya harus siap-siap dengan ujian lebih banyak. Walaupun kenyataannya Allah tidak pernah memberikan kepada kita ujian melebihi dari hak kita. Ujian yang kita udah dapetin itu teman-teman udah didiskon sama Allah. Itu yang kita belajar husnuzon. Gimana pun beratnya ujian kita, itu hasil diskon Allah tuh. Kalau gak didiskon sama Allah, harusnya kita dapat ujian lebih berat dari itu. Kenapa? Karena kita layak mendapatkan musibah sebesar itu akan dosa-dosa kita di masa lalu. Kenapa cuma segitu? Karena Allah diskon. Dosanya 10, ujiannya 1. Kan kita buat dosa itu setiap hari dulu ya. Minimal apa? Ninggalin sholat. Setiap hari ninggalin sholat, berapa lama? Bertahun-tahun. Berarti harusnya setiap hari diuji bertahun-tahun. Tapi enggak, cuma dikasih ujian sedikit. Berarti ujian yang kita dapetin sekarang teman-teman, itu hasil diskon Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita di masa yang lalu. Sekaligus untuk mengangkat derajat kita jika kita bersabar. Sehingga ketika diuji sama Allah, enggak langsung seuzon. Perasaan dulu sebelum hijrah enggak gini-gini amat. Kenapa setelah hijrah malah jadi banyak masalah, jadi bertubi-tubi, jadi hidupnya gak nyaman lagi? Enggak. Kita dulu tidak paham. Ternyata dulu kita berbuat dosa siang dan malam, itu adalah musibah paling besar dalam hidup kita. Kalau Allah wafatkan kita waktu itu, pasti kita akan jadi orang yang rugi selama-lamanya di akhirat. Udah maghrib? Ya.